الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Hasanah dan juga Muslimah Brisbane bekerja sama dengan ANB Channel. Baik, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang keadaan hati orang-orang munafik dan bagaimana kondisi mereka ketika berada di akhirat. Kita akan buka keterangan beliau di Al-Wabilus Sayyib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa shabbaha ta'ala halal munafiqina fi khurujihim minan nur ba'da an adha'a lahum bihali mustawqidin nari wa dhihabi nuriha anhu ba'du atau wa dhihabu nuriha anhu ba'da an adha'at ma haula. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kondisi orang munafik fi khurujihim minan nur, ketika mereka keluar dari cahaya, ba'da an adha'a lahum, setelah cahaya itu menerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan seperti kondisi mustaiqidin nar, orang yang menyalakan api. Dan seperti yang kita tahu, dalam api ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur cahaya dan yang kedua adalah unsur panas. Sehingga api memancarkan dia. Api memancarkan dia dan dia, maka di situ ada dua unsur, yaitu cahaya dan unsur panas. Wa dhihabi nuriha anhu ba'da an adha'at ma haulahum. Hilangnya cahaya itu dari orang munafik setelah cahaya itu menerangi apa yang berada di sekitarnya. Dan ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah bagian awal ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang perumpamaan orang munafik. Coba kita buka surat Al-Baqarah di bagian awal. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi orang munafik di Al-Baqarah ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan yang terjadi kepada mereka. Perumpamaan yang terjadi untuk mereka orang-orang munafik, kamathalil ladzi istauqada nara. Seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haula. Ketika api itu menyinari apa yang berada di sekitarnya. Api itu menerangi apa yang berada di sekitarnya. Dhahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah meninggalkan mereka dalam kondisi kegelapan la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat. Baik. Lalu kata Ibnu Qayyim, cahayanya hilang anhu dari orang munafik ba'da an adha'at ma haula, setelah menerangi apa yang berada di sekitarnya. Li'anna al-munafiqin, karena orang munafik, bi mukhalatatihimul muslimin, ketika mereka hidup bersama kaum muslimin, wa salatihim ma'ahum, salat bersama kaum muslimin, dan orang munafik ikut salat jamaah di zaman Nabi SAW. Sebagaimana orang munafik di zaman kita, dia berstatus sebagai muslim, ikut salat Id bersama kaum muslimin, ikut Jumatan bersama kaum muslimin. Bahkan bisa jadi dia punya mimbar. Artinya dia punya jadwal khutbah, tapi dia munafik. Wa siyamihim ma'ahum, dia puasa bersama kaum muslimin. Wa sima'ihimul Qur'ana, dia mendengarkan Al-Qur'an. Wa musyahadatihim a'lamal Islam wa manarihi, dan dia menyaksikan syiar-syiar agama Islam dan aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin. A'lamul Islam artinya adalah tanda-tanda Islam, menara Islam maksudnya adalah syiar, maksudnya adalah syiar-syiar agama Islam. Qad syahadud daw, disitulah dia bisa menyaksikan cahaya. Dia bisa menyaksikan suasana terang. Wa ra'au nura iyanan, dan mereka melihat cahaya dengan mata kepala mereka. Walihada qala ta'ala fi haqqihim. Setelah itu, begitu cahaya ini bersinar, tiba-tiba dibuat gelap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dalam kondisi penuh dengan kegelapan, dalam kondisi penuh dengan kesesatan, lalu mereka enggak bisa kembali. Baik, jadi begini ya, seperti yang bisa kita rasakan. Mata punya kemampuan dalam melakukan akomodasi terhadap terang gelapnya suasana di sekitar kita. Akan terasa lebih sakit ketika awalnya kita berada dalam suasana terang, kemudian tiba-tiba gelap dalam waktu sekejap. Anda bisa rasakan ya, ketika lampu mati. Tiba-tiba pet, gelap. Maka kan mata itu terngiang, kita seperti melihat benda-benda yang berjalan. Ya. Karena tadi ada pengaruh mata yang barusan melihat cahaya, kemudian tiba-tiba cahaya itu hilang. Dan itulah kondisi orang munafik. Lalu kita akan kesulitan. Nunggu dalam waktu yang lama sampai mata itu bisa berakomodasi untuk menyesuaikan suasana gelap. Setelah itu, baru setelah kondisinya normal di suasana gelap, nah, mulailah sedikit kelihatan, ini meja, tapi nggak begitu jelas. Ini kursi, nggak begitu jelas. Ini lemari, nggak begitu jelas. Anaknya ini siapa? Apakah anak yang pertama ataukah anak yang kedua? Mulai kelihatan. Pada awal kegelapan, dia nggak kelihatan sama sekali. Itulah kondisi mata kita. Allah buat orang munafik seperti itu. Awalnya mereka bisa menyaksikan dengan terangnya Islam, cahaya Islam, karena mereka hidup bersama kaum muslimin. Lalu Allah hilangkan cahaya itu, sehingga mereka dalam kegelapan. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak bisa kembali. Karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang kondisi mereka. Fahum la yarji'un, mereka tidak kembali. Li'annahum faraqul islam ba'da an talabbasu bihi. Karena mereka dengan sengaja meninggalkan syariat Islam. Meninggalkan Islam setelah mereka hidup bersama Islam. Setelah mereka mendapatkan keterangan tentang Islam. Wastana raubihi fahum la yarji'un. Dan setelah mereka mendapatkan cahaya Islam. Dan mereka tidak kembali. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya terkunci mati. Padahal mereka sebelumnya telah mendapatkan hidayah dalam bentuk keterangan. Lalu kemudian mereka tinggalkan, dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman. وَتَرَكَهُمْ فِي ذُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Allah tinggalkan mereka dalam kondisi kegelapan, mereka enggak bisa melihat. Begitu terang, tiba-tiba lampunya mati, pek! Kanan-kiri semuanya mati. Gelap gulita. La yubsirun, mereka enggak bisa melihat. Sumun, mereka tuli. Tidak bisa mendengarkan kebenaran. Bukmun, mulut mereka enggak bisa berbicara kebenaran. Umyun, mereka buta. Tidak bisa melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, dan mereka enggak bisa kembali. Baik, ini perumpamaan yang pertama terkait orang munafik. Wa qala ta'ala fi haqqil kufar. Allah berfirman tentang kondisi orang kafir. Fahum la yaqilun. Orang kafir tidak menggunakan akalnya. Kenapa? Li'annahum lam yaqilu al-Islam. Karena mereka tidak pernah berpikir tentang Islam. Wala dakhalu fihi. Enggak pernah masuk Islam. Dia enggak pernah merasakan kalimat syahadat terucap dari lisannya. Dia enggak pernah merasakan salat, enggak pernah merasakan ibadah puasa, tidak merasakan kegiatan jamaah bersama kaum muslimin. Walastana raubihi, dan tidak mendapatkan cahaya Islam. Balam yazalu fi dzulumatil kufri. Tapi mereka dari awal dalam kegelapan kekufuran. Summun bukmun umyun. Mereka budek, mereka bisu, dan mereka tuli. Itu kondisi orang munafik. Itu kondisi orang kafir. Dan kondisi orang munafik jadi seperti mereka. Jadinya enggak bisa kembali. Fasubhana man ja'ala kalamahu li adawa'i suduri syafiyah. Maha suci zat yang menjadikan firman-Nya bisa menjadi obat bagi penyakit hati. Wa ilal imani wa haqa'ikuhu munadiyah. Maha suci zat yang telah menjadikan kalam-Nya mengajak orang untuk menuju iman dan hakikat iman. Wa ilal hayatil abadiyatin wan na'imil muqimi da'iyah. Maha suci zat yang telah menjadikan kalamnya, firmannya, sebagai sumber kehidupan fisik dan kenikmatan yang abadi, yang selalu mengajak ke arah sana. Wa ilal tariqir rasyadi hadiyah. Maha suci zat yang telah menjadikan kalamnya sebagai sumber petunjuk untuk menuju jalan petunjuk, jalan yang lurus. Masya Allah. Dan itulah kekuatan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang bisa merenungkannya, siapa yang mau mentadaburinya, keberkahan itu akan bisa didapatkan ketika orang mentadaburi kalam Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi. Agar kalian merenungkan ayat-ayatnya. Sehingga manusia diberi kalamullah. Dan kalamullah ini bisa menjadi obat bagi penyakit hati. Bisa menjadi petunjuk untuk menuju hakikat iman. Bisa menjadi sumber kehidupan yang abadi. Dan kenikmatan yang abadi. Dan menjadi petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus. Laqad asma'u munadil imani law sadafa adhanan wa'iyah wa shaffat mawa'idhul qur'ani law wafaqat quluban min ghayyiha khaliyah walakin asafat 'alal qulubi ahwiyatash shubuhat wash shahawat fa afta'at masabihaha wa tamakkanat minha aydil ghaflati wal jahalati fa aghlaqat abwaba rusydiha. Aku telah mendengar munadiyal iman, panggilan iman. Lau sadafa adhanan wa'ya, ketika telingaku betul-betul memperhatikannya. Wasyaffat mawa'idhul Qur'an lau wafaqat quluban min ghayyiha khaliyah. Dan aku bisa mendapatkan manfaat nasihat dari Al-Quran ketika hati itu disuasanakan kosong dari penyakit yang ada. Min ghayyiha, dari penyimpangannya. Dan hati itu kosong dari penyimpangan. Walakin asafat alal qulubi ahwiyatu syubhati wasyahwat. Namun angin syubhat dan syahwat menerpa hati para hamba. Fa'atfa'at masabihaha. Lalu memadamkan lampu-lampu yang ada di dalam hati. Angin syubhat, angin syahwat membuat hati yang terang, banyak lampunya, ketiup angin itu sehingga redup satu demi satu. Wa tamakkanat minha aidil ghaflati wal jahalati. Sementara orang-orang yang dalam kondisi lalai dan terjebak dalam kebodohan. Dia enggak pernah serius mikir tentang masalah agama. Memberikan kesempatan untuk terjadinya itu, maka angin itu menutup setiap pintu-pintu petunjuk. Wa adha'at mawatihaha, dan kunci-kuncinya dibiarkan. warana 'alaiha kasbuha falam yanfa fiha al-kalamu. Kemudian perbuatan dosanya yang telah dia lakukan telah menutupinya sehingga kalam Allah sama sekali tidak bermanfaat baginya. Masya Allah ya. Kalimatnya indah sekali apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dengan menggunakan seperti beliau bersyair pakai bahasa Arab, beliau bersyair Arab dan intinya adalah menggambarkan tentang kondisi hati. Wasakirat bishahwatil ghayyi wa syubhatil batil. Falam tusghi ba'dahu ilal malam. Kemudian hati ini mabuk dengan syahwatul ghayyi disebabkan terlalu banyak syahwat-syahwat yang membuat hati ini menyimpang. Dan syubhat kerancuan, racun-racun pemikiran. Falam tusghi ba'dahu ilal malam. Sehingga sama sekali dia tidak mau memperhatikan celaan dan masukan dari luar. Dikandanin dablek. Kenapa? Lam tusghi ba'dahu ilal malam. Dia sudah enggak memperhatikan nasihat. Wa wu'idat bimawa'idhi anka fiha min asinnati wassiham. Dan dinasihati dengan berbagai macam nasihat. Namun, ditolak sebagaimana layaknya. Angka fiha minal asinnah, yang itu ya, lebih tumpul dibandingkan dengan pedang dan anak panah. Sehingga ketika dinasihati, gak nancep. Ibarat pedang dan anak panah yang tumpul. Gak bisa nancep ke hati. Walakin matat fi bahril jahli wal ghafla, hati itu mati tenggelam dalam lautan kebodohan dan kelalaian. Wa asril hawa wasyahwa, dan menjadi tawanan bagi hawa nafsu dan syahwat. Ma li jurhin bimayyitin ilam. Ya. Dan ketika sudah mati adanya luka itu enggak terasa. Wa ma li jurhin bimayyitin ilam, ketika sudah mati adanya luka jadi tidak terasa. Maka hati manusia ketika sudah mati, meskipun hati itu hakikatnya rusak, banyak luka, tapi karena sudah mati. Wa ma li jurhin bimayyitin ilam. Hati kalau sudah mati, maka adanya luka tidak akan terasa. Baik. Di sini ada keterangan bahwasanya bait ini dinisbahkan kepada Al-Mutanabbi dalam diwannya. Wa sadruhu mayyahin yashul hawanu alaihi. Ini penjelasan di footnote bahwasanya sebagian bait ini kutipan dari keterangan Al-Mutanabbi. Wallahu ta'ala alam. Selesai sampai di sini keterangan Ibnu Qayyim untuk menjelaskan, yang isinya menjelaskan kondisi hati orang-orang munafik. Ketika orang itu hatinya mati, maka hati itu akan tidak lagi merasakan keberadaan penyakit yang ada di dalamnya. Karena sudah mati. Selanjutnya, faslun. Beliau menjelaskan permisalan tentang orang munafik yang kedua. Wal mathalus tsani al-ma'i. Permisalan yang kedua adalah permisalan yang menyebutkan tentang air. Kalau tadi permisalan tentang api, sekarang permisalan tentang air. Ada di surat Al-Baqarah ayat 19. Au kasayyibim minas sama' fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau perumpamaan yang kedua, tasayyibim minas sama, seperti hujan lebat yang turun dari awan, dari langit, maksudnya dari awan. Fihi zulumat, dalam hujan itu penuh dengan kegelapan. Saat hujan turun, gelap sekali. Waradun, di situ ada banyak petir. Wabarak dan kilat. Ra'at itu bunyi. Barak itu cahayanya. Dan seperti yang kita tahu, bahwa bunyi didengarkan setelah cahaya. Ketika kita mendengar melihat guntur ya. Waradun wabarak. Di situ ada bunyi, ada petir, wabarkun dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari mereka, fi adhanihim, digunakan untuk menutupi telinga mereka. Minas sawa'ik, karena petir, hadar al-maut, disebabkan karena mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, sekarang kita lihat keterangan Ibnu Qayyim. As-sayyib maknanya adalah al-matarul ladzi yasubu minas sama yanzilu minha bisur'atin. As-sayyib adalah hujan yang turun dari langit. Maksudnya adalah yasubu, maksudnya adalah yanzilu minha bisur'ah, yang turun dengan cepat. Ya, bahasa kita ya, hujan lebat, hujan deras. Wa huwa mathalul Qur'an alladzi bihi hayatul qulub. Itu adalah perumpamaan Al-Quran yang isinya adalah sumber kehidupan bagi hati. Kalmataril ladhi bihi hayatul ardi wan nabati wal hayawan. Seperti hujan yang di situ ada sumber kehidupan bagi bumi, bagi tumbuhan, dan bagi binatang. Fa'adrakal mu'minuna dhalika minhu. Kaum mukmin bisa mendapatkan manfaat darinya. Wa'alimu ma yahsulu bihi minal hayati allati la khatara laha. Dan mereka mengetahui ma yahsulu bihi minal hayat, sumber kehidupan, allati la khatara laha, yang tidak ada sisi bahayanya. Falam yamna'hum minha, sehingga hati orang mukmin tidak menghalangi minha dari keberadaan hujan ini, ma fihi minar ra'di wal barq, dengan adanya petir dan kilat. Wa huwal wa'id wat tahdid, dan itu adalah ancaman, dan ancaman yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga saat orang mukmin itu mendengarkan Al-Qur'an, ibarat bumi, tanah yang subur yang dia bisa menampung air dalam jumlah yang banyak, dan ketika ada petir, ada kilat, diterima semuanya, enggak ketakutan. Ibarat Al-Qur'an yang di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali hidayah. Ditampung oleh hati seorang mukmin, diterima semuanya. Di situ ada peringatan keras, ada ancaman tentang neraka, ada peringatan besok di akhirat. Dan semuanya diterima oleh mukmin. Mereka tidak menghindar. Wal-uqubat wal-mathulat allati haddarallahu biha man khalafa amrihi. Dan berbagai macam hukuman serta permisalan-permisalan di masa silam. Ada orang yang dulu seperti ini lalu dihukum oleh Allah. Ada yang dihujani batu. Ada yang buminya dibalik dihujani batu. Ada yang ditenggelamkan di laut. Ada yang ditenggelamkan di bumi. Ada yang dikasih petir sampai dia mati. Ada yang dikasih angin sangat dingin kemudian mereka mati. Dan aneka hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allati haddarallahu biha man khalafa amrahu. Di mana Allah kasih peringatan dengan cara ini siapapun yang menyalahi aturannya. Wa akhbara annahu munziluha biman kadzdzaba rasulahu. Dan Allah menyampaikan bahwa Allah akan menurunkan semacam ini bagi siapapun yang mendustakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, orang mukmin menerima semuanya. Ada petir, ada kilat. Mereka tidak tutup telinga dengan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ancaman. Ayat-ayat yang berbicara tentang masalah kondisi neraka. Atau au ma fihi minal awamirish syadidah kajihadil a'da, atau ayat yang berisi perintah yang berat seperti jihad melawan musuh. Wasabri 'alal awa, dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Wal awamir syaqah 'ala nufus allati hiya bi khilafi iradatiha, dan perintah-perintah berat yang lainnya yang bertolak belakang dengan nafsu manusia, yang itu bertolak belakang bikhilafi iradatiha, bertolak belakang dengan keinginannya. Perintah-perintah yang berat bagi jiwa yang bertolak belakang dengan keinginan manusia. Fahiya kadzulumati warra'di walbarq. Maka hujan itu seperti, atau perintah-perintah itu seperti adanya hal-hal yang gelap, ada petir, ada apa lagi? Ada kilat. Walakin man 'alima mawaqi'al ghaythi wa ma yahsulu bihi minal haya, namun orang yang sadar dengan keberadaan hujan dan sumber kehidupan disebabkan karena hujan, lam yastauhish lima ma'ahu minal dhalama warra'di walbarq, dia tidak merasa ketakutan dengan keberadaan gelap saat hujan, petir dan kilat ketika hujan. Bal yasta'nisu lidzalika, bahkan dia bisa menerimanya. Dia merasa nyaman dengan itu. Wa yafrahu bihi lima yarju minal hayati wal khisb, dan dia bahkan merasa bahagia dengan harapan kehidupan yang akan dia dapatkan. Ada sebagian orang yang ketakutan ketika membaca Al-Qur'an. Saya enggak suka, paling enggak suka kalau dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang berbicara wajahidu fi sabilillah. Saya enggak suka kalau dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan waqatilu fi sabilillah. Berjihadlah, berperanglah. Pak Ustaz, ini ayat-ayat radikal, Pak Ustaz. Kalau bisa disobek itu dari Quran. Itu ibarat petir yang menyambar, berisi perintah yang berat bagi jiwa, dan mereka tidak mau menerimanya, lalu tutup telinga. Demikian pula sebagian orang yang dia merasa berat ketika mendengarkan ayat-ayat tentang riba. Saat dibacakan ayat riba, itu ibarat petir yang menyentuh hatinya. Dan dia merasa berat untuk mendengarkannya. Seperti orang yang ketika kena petir dan dia tidak mau menerima, lalu dia tutup telinganya. Dan itu berlaku bagi setiap orang yang punya penyimpangan akidah. Dan ada penyelewengan dalam batinnya. Yang menjadi ciri-ciri orang munafik. Para ulama menyebutkan, kelompok yang paling menyimpang dalam masalah tauhid asma' wa sifat, yaitu Jahmiyah dan banyak turunannya, terutama Jahmiyah dan banyak turunannya, mereka itu kalau ada ayat tentang asma' wa sifat, bencinya luar biasa. Sehingga kalau ada ayat yang berbicara tentang ya tangan Allah, kemudian ayat yang berbicara tentang wajah Allah, ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, kalau bisa dirobek-robek itu ayat. Karena mereka anggap ini ayat yang bertentangan dengan prinsip logika mereka dalam menetapkan tauhid asma' wa sifat. Karena Jahmiyah itu kan paling anti dengan yang namanya asma' wa sifat. Mereka tidak mau meyakini Allah punya nama dan sifat. Demikian pula sebagian orang yang mereka tidak mau menerima akidah Allah berada di atas. Mendengar kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa itu rasanya berat sekali. Ada ayat seperti ini yang bikin kaum muslimin pecah. Subhanallah. Yang membuat masyarakat, yang mengganggu persatuan di tengah umat. Subhanallah. Padahal Allah bercerita tentang dirinya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tapi dia tuduh ayatnya yang menyimpang. Dia enggak suka ayat itu ada di situ. Dianggap ayat radikal. Ayat yang membuat perpecahan. Subhanallah. Dan itu seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karakter orang munafik. Karena dirinya sudah diliputi dengan syahwat. Tenggelam dalam syahwat dan syubhat. Banyak sekali racun pemikiran di dalamnya. Akhirnya ketika mendengarkan ayat-ayat seperti itu, maka dia ibarat orang yang kena hujan lebat, lalu dia gak kuat dengan suara petir, disumpel telinganya. Wa ammal munafiku fa innahu li'ama qalbihi lam yujawis basaruhu dhulma. Adapun orang munafik, karena hatinya buta, maka pandangannya tidak bisa menembus kegelapan. Sehingga dia tidak bisa melihat aneka perintah yang kelihatannya berat, aneka larangan yang menurut mereka ini berat. Walam yara illa barakan yakadu yakhtaful basar. Yang dia lihat hanyalah seperti kilat yang hampir saja menyambar matanya. Sehingga dia selalu merasa ketakutan. Masya Allah. Begitu ada perintah seperti ini, dia ketakutan. Wah, nanti harta saya bagaimana? Ada perintah jihad, orang munafik kan paling takut di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada perintah jihad, mereka itu saling melihat antara satu dengan yang lain. Jadi enggak enak. Mau izin enggak enak. Mau ikut jihad, mereka takut nanti dia akan mati di medan jihad. Hartanya akan habis, dan seterusnya. Sehingga ada orang yang dia merasa dirugikan, berpikir merasa dirugikan dengan keberadaan dalil-dalil yang menurut dia sangat menyudutkan kepentingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Nadhar al-maghshi. Allah berfirman di surat Muhammad ayat yang ke-20. Coba kita buka surat Muhammad ayat 20. Di surat Muhammad ayat 20, Allah menceritakan tentang keadaan orang yang ketakutan dengan adanya perintah jihad. Dengan adanya perintah untuk melakukan qital. Coba kita. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat surah. Orang yang beriman mereka mengatakan, kalaulah diturunkan satu surat. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha alqitalu ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanduruna ilaika nadhar al-maghshihi alayhi min al-maut. Apabila diturunkan surat yang sangat jelas muhkamah, wa dzukira fiha al-qital, dan di sana disebutkan tentang perang, ra'aital ladzina fi qulubihim marad, maka orang yang punya penyakit dalam hatinya, kau akan lihat dia, yanduruna ilaika, mereka melihat ke arahmu, nadhar al-maghshihi alayhi min al-maut, seperti pandangan orang yang ketakutan akan mati. Seperti pandangan orang yang takut mati. Jadi seolah-olah sebentar lagi mereka akan mati. Takut. Ketika di situ ada ayat yang menyebutkan tentang Al-Qital, tentang perang. Sehingga kadang dia lihat. Dan suasana pandangannya itu pandangan seperti orang yang ketakutan. Karena dia gak ingin ketika ayat qital itu diturunkan oleh Allah, lalu dia diwajibkan untuk ikut. Ketakutan dia, enggak berani. Fa'aula lahum, maka layak bagi mereka untuk mendapatkan hukuman. Baik. Dan contoh seperti itu real ada di lapangan. Sehingga saat ayat-ayat yang berbicara tentang jihad, tentang qital, itu kalau bisa enggak usah dibaca. Gak usah dibaca itu. Kalau perlu disobek ini. Coret ayat ini. Gak mau dia membaca ayat seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Maka seolah-olah petir itu menyambar matanya. Artinya keberadaan perintah dan larangan itu membuat dia merasa dirugikan. Wara'dan aziman wa zalamatan. Dan di situ ada petir yang sangat besar. Dan ada kegelapan. Fastau hasya min dhalika wa khafa minhu. Maka dia pun sangat ketakutan. Fawadu'a asabi'ahu fi uzunaihi. Maka dia pun meletakkan jarinya di telinganya. Li'alla yasma'a sawtar ra'di. Agar dia tidak mendengarkan suara petir. Wahalahu musyahadata dhalika al-barq. Dan menghalanginya untuk tidak melihat kilat. Wa shiddatu lima'anihi وَعِذَمُ نُورِهِ فَهُوَ خَائِفٌ أَنْ يَخْتَطِفَ مَعْهُ بَصَرَهُ. Dan karena kuatnya makna dalam ayat, besarnya cahaya dalam ayat, sehingga dia ketakutan ini bisa menyambar matanya. Petir itu berisi tentang cahaya yang kuat, ada makna yang kuat, dia ketakutan menyambar matanya. لِأَنَّ بَصَرَهُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ مَعَهُ. Karena pandangan matanya itu lemah, sehingga dia tidak bisa bertahan untuk melihatnya. Orang ketika melihat petir atau kilat yang nyalanya sangat kuat, itu kan gak bisa lihat ya. Ya, digambarkan oleh Allah seperti orang munafik kayak gitu. Pandangan matanya lemah, sehingga dia gak bisa, gak kuat melihat cahaya dalam petir itu. فَهُوَ فِي ظَلَمَةٍ يَسْمَعُ أَصْوَاتَ الرَّعْدِ الْقَاسِفِ. Maka dia dalam kegelapan yang mendengarkan suara petir. وَيَرَى ذَلِكَ الْبَرْكُ الْخَاطِفِ. Dan dia melihat kilat yang menyambar. فَإِنْ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَا شَفِي ضَوْئِهِ. Kalaupun ada celah menerangi apa yang berada di sekitarnya, dia kelihatan sedikit, dia jalan. وَإِنْ فَقَدَ الضَّوْءُ قَامَ مُتَحَيِّرًا. Begitu cahayanya hilang, dia pun berdiri diam, bingung. لَا يَدْرِ أَيْنَ يَذْهَبْ. Bingung dia, enggak tahu kemana dia harus pergi. وَلِجَهْلِهِ لَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ السَّيِّبِ. Dan karena kebodohannya, dia tidak tahu bahwasanya seperti inilah yang namanya hujan. Normalnya hujan. الَّذِي بِهِ حَيَاتُ الْأَرْضِ وَالنَّبَاتِ. Yang di situ isinya adalah sumber kehidupan bagi bumi dan tanaman. وَحَيَاتُهُ هُوَ فِي نَفْسِهِ. Dan kehidupannya ada di dalamnya. Balla yudriku illa ra'dan wa barqan wa zalaman. Dan dia tidak menjumpai selain hanya suara petir, selain hanya suara petir, kilat dan kegelapan. Sama seperti sebagian orang munafik. Jadi kadang dia karena melihat Islam itu tidak secara utuh, yang kebayang dalam dirinya Islam itu agama yang berat, agama yang susah, isinya ngajak orang untuk jihad, isinya ngajak orang untuk berperang. Kalau enggak darah, bunuh. La haula wala quwata illa billah. Sehingga seolah-olah yang terngiang ketika dia mendapatkan hujan begitu deras, yang terngiang-ngiang dalam batinnya cuma suara petir. Kemudian terangnya kilat dan kegelapan. Itu tok yang terngiang-ngiang. Wala syu'ura lahu bima wara'a dzalik. Dan dia tidak punya dia tidak punya bayangan apapun selain itu. Wala syu'ura lahu ma wara'a dzalik. Fal wahsyatu lazimatun lahu war-ra'bu wal faza'u la yufarikuhu. Sehingga dia selalu diiringi dengan ketakutan yang enggak bisa pernah lepas darinya. War-ra'bu wal faza'u la yufarikuhu. Dan dia selalu dibersamai oleh ketakutan yang tidak pernah berpisah darinya. Baik. Dan itulah kondisi orang munafik seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ya, yang tadi dibawakan oleh penulis, au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Dan percuma saja kalaupun mereka menghindar, tidak mau mendengar ayat-ayat yang berisi perintah seperti ini, Allah meliputi seluruh orang kafir. Sehingga kalau mereka memang layak dia mendapatkan hukuman, Allah akan memberikan hukuman bagi mereka. Artinya mereka enggak bisa menghindar. Percuma saja kamu berusaha menghindar, enggak mungkin bisa menghindar. Karena Allah muhitum bil kafirin. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma man anisa bis-sayyibi. Adapun orang yang biasa mendapatkan hujan. Wa alima ma yahsulu bihi minal khairat wal hayati wan naf. Dan dia mengetahui kebaikan yang bisa dia dapatkan serta manfaat yang bisa dia dapatkan dengan adanya hujan. Wa 'alima annahu la budda fihi min ra'din wa barqin wa dhalama. Dan dia tahu yang namanya hujan itu pasti akan ada petir, ada kilat, dan suasananya gelap. Bisababil ghaim, disebabkan karena mendung. Istanasa bidzalika wa lam yastauhish minhu. Dia pun tidak merasa ketakutan. Wa lam yaqta'hu dzalika an akhdhihi binasibihi minas saib. Dan itu tidak membuat dia putus asa untuk semangat mengambil manfaat dari hujan. Dia tidak menghindar. Dia enggak menutup telinga. Dia dengarkan semuanya. Artinya seorang mukmin. Artinya begini. Orang mukmin itu sadar. Ketika saya beragama harus siap dengan semua konsekuensinya. Jangan yang enak-enak saja yang dipilih. Jangan yang enak-enak saja. Sehingga dia harus siap dengan semua konsekuensinya. Ketika dia siap untuk menjadi seorang muslim, dia siap jadi muslim yang kafah. Dan dia siap untuk menerima semua yang ada di sana. Yang berisi perintah, larangan, baik yang dinilai berat maupun yang ringan, semua akan dia terima. Adanya perintah yang berat, adanya larangan yang berat, dia terima. Itu ibarat petir, ibarat guntur yang dia dengerin dan dia tetap bertahan di sana. Ibarat gelap disebabkan karena mendung dan dia tetap bertahan. Fahadha mathalun mutabikun lisayyib alladhi nazala bihi Jibrilu alaihi salam. Inilah perumpamaan yang sangat sesuai, yaitu hujan yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Min indi rabbil alamin tabaraka wa ta'ala. Dari sisi rabbul alamin tabaraka wa ta'ala. Ala kalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyuhya bihil qulub. Agar Allah menghidupkan hati. Wal wujud ajma' iqtadat hikmatuhu ayyuqarinahu minal ghaim wal ra'd wal bar. Ma yuqarinu sayyib al-ma'i hikmatan baligha. Liyuhya bihil qulub wal wujudu ajma. Agar Allah menghidupkan hati dan aneka yang wujud, aneka yang ada. Dan iqtadat hikmatuhu, sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Yang namanya hujan, pasti akan ada mendung, ada petir, ada kilat. Ma yuqarinu sayyib al-ma'i, yang selalu mengiringi turunnya hujan. Hikmatan baligah, di sana ada hikmah yang luar biasa. Wa asbaban muntazimah nadzamah al-azizu al-hakim. Dan sebab yang sempurna, sebab-sebab yang teratur, yang diatur oleh al-azizul hakim, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mukmin ketika ngaku mukmin maka dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Seperti di surat Al-Ankabut. Allah Ta'ala berfirman tentang orang mukmin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira ketika dia mengaku mukmin akan dibiarkan begitu saja? Wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diberi ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Lalu Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Terkait pengakuan imannya. Sehingga seorang hamba, pada waktu dia menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, maka dia menyadari isi Quran ada ujian. Ada perintah dan larangan. Dan siapa yang sukses dalam bersabar menghadapi ujian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak pahala baginya. Ibrahim alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah, disebabkan karena beliau sukses dalam menghadapi ujian. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ingatlah wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Ingatlah ketika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada Ibrahim. Bikalimatin, dengan beberapa perintah. Fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil melakukannya dengan sempurna. Ibrahim berhasil melaksanakannya dengan sempurna. Diperintahkan menyembelih anak, beliau sembelih anaknya. Diperintahkan untuk bangun Ka'bah, beliau bangun Ka'bah. Diperintahkan untuk mengungsikan istri dan anaknya, Sarah dan anaknya Ismail, yang merupakan anak pertama yang sangat beliau cintai. Ini anak pertama. Beliau laksanakan itu di sebuah tempat tanpa kehidupan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku telah tempatkan anak keturunanku di sebuah lembah tanpa kehidupan. Min ghairi dzi zar'in. Gak ada tanaman di situ. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci, yaitu Ka'bah. Sehingga ibunda Hajar ketika itu hanya bernaung di puing-puing Ka'bah. Karena Ka'bahnya sudah runtuh sebagian, masih ada puing-puingnya. Sehingga kalau panasnya dari arah timur, maka beliau berteduh di arah barat. Panasnya di arah barat, beliau berteduh di arah timur. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika matahari tepat berada di atas? Ditinggal oleh suaminya, dikejar oleh sang istri. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Ibrahim gak menjawab sepeser pun. Sampai akhirnya Hajar paham, ini perintah Allah. Lalu Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu seperti ini? Ibrahim hanya mengangguk, na'am. Lalu Hajar dengan sangat yakin beliau mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah gak bakalan mungkin menyia-nyiakan kita. Allah pasti akan memperhatikan kita. Pergi Ibrahim. Dan beliau menurut sebagian keterangan, berangkat dan pergi mengantarkan Hajar ini menggunakan buruk. Karena kan dari Syam menuju Mekah butuh jarak yang sangat jauh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kendaraan berupa buruk. Ditaruh di situ sendirian. Masya Allah. Karena itu bagian dari konsekuensi ketika seorang mukmin dia masuk Islam, dia menyadari dalam agama ini akan ada ujian. Ada perintah dan larangan. Ada yang berat, ada yang ringan. Dan kita terima semuanya. Ibarat di situ ada kegelapan, ada petir. Kegelapan yang menakutkan, ada petir yang menakutkan, ada kilat yang bisa menyambar. Tapi itulah bagian dari konsekuensi hujan. Ditampung untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Baik. Sementara orang munafik, karena mereka ketakutan, sehingga mereka tidak berhasil mendapatkan manfaat dari hujan. Kata Ibnu Qayyim, فَكَانَ حَظُّ الْمُنَافِكِ مِنْ ذَلِكَ السَّيِّبِ. Kesempatan yang didapatkan oleh orang munafik, manfaat yang didapatkan oleh orang munafik dari hujan itu hanyalah mendungnya, suara petirnya, waburukuhu dan pancaran kilatnya, fakat saja. Lam ya'lam ma wara'ahu, dia enggak tahu di balik itu ada apa. Melaksanakan perintah Allah yang berat, dia enggak tahu kalau di situ adalah sumber kebahagiaan. فَاسْتَوْحَشَ بِمَا أَنِسَ بِالْمُؤْمِنُونَ. Maka dia merasa ketakutan dengan perintah yang sudah menjadi hal yang biasa bagi orang mukmin. وَارْتَابَ بِمَتْمَأَنَّ بِهِ الْعَالِمُونَ. Dia merasa ragu dengan sesuatu yang membuat yakin orang-orang yang berilmu. وَشَكَّ فِيمَا تَيَقَّنَهُ الْمُبْصِرُونَ الْعَارِفُونَ. Dan dia ragu dengan sesuatu yang diyakini oleh orang yang paham agama. فَبَصَرُهُ فِي الْمَثَلِ النَّارِ كَبَصَرِ الْخُفَّاشِ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ. Perumpamaan orang munafik, matanya orang munafik itu فِي الْمَثَلِ النَّارِ, dalam permisalan yang menyebutkan tentang api, kabasaril khuffas, seperti mata khuffas, kelelawar. Al-khuffas. Seperti mata kelelawar. Fi nahri dhahira. Wallahu alam. Nahru dhahira. Wallahu alam. Yang dimaksud nahru dhahira kita tidak paham. Ya. Atau mungkin di siang hari. Ya. Waktu zuhur. Ya. وَسَمْعُهُ فِي الْمَثَلِ الْمَاءِ كَسَمْعِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ صَوْتِ الرَّعْدِ. Sementara pendengarannya dalam perumpamaan yang kedua, seperti pendengaran orang yang mati ketika mendengarkan suara petir. وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْدِ الْحَيَوَانَاتِ أَنَّهَا تَمُوتُ مِنْ صَوْتِ الرَّعْدِ. Dan disebutkan sebagian binatang itu mati disebabkan karena suara petir. Jadi, Ibnu Qayyim menjelaskan dua perumpamaan di surat Al-Baqarah tentang orang munafik. Coba kita buka ulang perumpamaan di surat Al-Baqarah tentang orang munafik. Untuk perumpamaan yang pertama, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan orang munafik seperti orang yang menyalakan api, lalu tiba-tiba dipadamkan oleh Allah. Jadi gelap pet. Enggak ada cahaya sama sekali. Pandangan matanya jadi gelap gulita seperti kelelawar di siang hari. Enggak ngelihat apapun. Dan memang kelelawar hewan buta ya. Kelelawar adalah hewan yang buta. Dan dia tidak menyukai sesuatu yang terang. Dia sukanya di tempat yang gelap. Dan ketika berada di tempat yang gelap, barulah infrarednya berfungsi. Dibantu dengan suara ya. Frekuensi tinggi yang dia gunakan untuk mendeteksi benda. Sementara di permisalan yang kedua, yaitu seperti hujan. Orang munafik mendengarkan petir yang sangat kuat lalu dia tutupi. Dan dia karena hatinya mati, gak mampu mendengarkan itu. Seperti mayit yang mendengarkan petir, sehingga sama sekali tidak melihat. Wa idza sadafa hadhil uqul wal asma wal absar syubhatun syaitaniyah wa khayalatun fasidah وَذُنُونٌ كَاذِبَةٌ جَالَتْ فِيهَا وَصَالَتْ وَقَامَتْ فِيهَا وَقَعَدَتْ وَتَّسْعَ فِيهَا مَجَالَهَا. Apabila akal yang seperti ini kondisinya, akalnya orang munafik, pendengaran orang munafik, penglihatan orang munafik, seperti ini kondisinya, ketemu dengan syubhat setan, khayalan-khayalan yang rusak, keyakinan-keyakinan yang dusta. Jalat fiha wasalat, maka dengan mudah menyerangnya, dengan mudah untuk masuk ke dalamnya. Waqamat fiha waqa'adat, masuk kemudian duduk di dalamnya. Kan hatinya memang hati yang sudah rusak. Wattasa'a fiha majalaha, bahkan hati itu memberikan ruang untuk tempat syubhat-syubhat seperti ini. Akhirnya kasura biha kiluha wa qaluha. Akhirnya isinya hanya katanya-katanya. Famala'atil asma'u min hadayaniha wal ardu min dawyaniha. Maka pendengaran itu dipenuhi dengan hadayan, dengan katanya-katanya. Isinya cuma katanya. Katanya dalam referensi ini, katanya dalam referensi ini, dalam referensi ini. Makanya kita bisa lihat orang munafik kebingungannya. Kadang dia ngambil referensi barat, orang kafir. Kadang dia mengambil referensi dari kalangan kaum muslimin. Tapi yang dia comot hanya untuk kepentingan pribadinya. Karya tulisnya mungkin penuh dengan referensi. Tapi isinya cuma hadayan. Katanya. Sehingga isinya cuma keraguan. dan itu bisa kita jumpai di sekitar kita. Ketika para asatidah memberikan pencerahan tentang haramnya riba, dia kemudian datang di tengah masyarakat dan menyampaikan ini masih khilaf. Masih di ranah perbedaan pendapat. Ketika para ulama menegaskan tentang sebuah akidah yang sudah qat'i, orang munafik datang dan menyampaikan pendangkalan ideologi dengan mengatakan ini masih di ranah perbedaan pendapat. Kita harus kedepankan toleran karena kita semuanya berlogika dan seterusnya. Dan kalimat-kalimat yang semisal. Dan betapa banyaknya orang yang menerima seperti ini. Walqabilina minhum, menerima mereka. Walqa'imina bidakwatihim, bahkan mendukung ajakan mereka. Walmuhamina anhauzatihim, dan mereka berlindung di bawah naungannya. Bahkan terkadang berani untuk mengeluarkan walmuqatilin, berani untuk mengeluarkan hartanya, jiwanya, berperang tahta alwiyatihim, di bawah bendera mereka. Wal mukatsirin li sawadihim adadan wa ma aqallahum indallahi wa auliya'i qadra. Ya. Dan mereka justru memperbanyak jumlah orang-orang yang menyimpang seperti ini. Baik. Wallahu ta'ala alam. Wal umumil baliyati bihim, dan mengingat ujian itu merata di tengah mereka. Dan bahayanya hati bikalamihim, terhadap ucapan mereka. Hati itu sangat berbahaya kalau terkena syubhatnya orang munafik. Hatakallahu astarahum fi kitabi ghayatal hadki. Dalam kitabnya, Allah Ta'ala banyak membongkar rahasia mereka dengan sangat jelas. Dibelejeti seluas-luasnya. Wa kashafa asrarahum ghayatal kashfi. Dan Allah menyingkap rahasia mereka seluas-luasnya. Allah jelaskan tentang ciri-ciri mereka, amal perbuatan mereka, dan ucapan mereka. Ada di mana ini? Ada di surat At-Taubah. Ini ada di surat At-Taubah. Makanya surat At-Taubah sering disebut dengan suratul Fadhihah. Surat yang mempermalukan orang-orang munafik. Walam yazal, karena di dalam surat At-Taubah Allah selalu mengatakan wa minhum man. Di antara munafik itu ada yang mengatakan seperti ini. Di antara orang munafik ada yang mengatakan seperti ini. Wa minhum man, di antara munafik ada yang mengatakan seperti ini. Baik. Coba kita lihat wa minhum may yalmizuka fis sadaqah, kalimat wa minhum man. Wa minhum man, ada banyak sekali dalam Al-Qur'an, terutama di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْلِي وَلَا تَفْتِنِّي وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِي وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَمِنْهُمْ مَنْ banyak sekali. Belum yang fa minhum ya. Yang di surat At-Taubah tadi kita bacakan ada 1, 2, 3. Wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini. Tadi ada yang mungkin ada sebagian yang tidak berkaitan dengan orang munafik. Di surat An-Nisa, fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Di antara mereka ada yang mereka imani dan di antara mereka ada yang mereka tolak. Fa minhum man. Kemudian yang kalimatnya fa minhum man, itu juga cukup banyak dalam Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhi iman. Ada di surat At-Taubah ayat 124. Makanya kata Ibnu Abbas, surat At-Taubah adalah suratul Fadhihah li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man, di antara mereka ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Begitu surat ini turun, orang munafik enggak berani keluar rumah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu ketika ayat ini turun pelakunya adalah mereka. Dan kalau Bapak Ibu baca dengan benar, dengan baik karakter-karakter itu, di antara mereka ada yang ngomong kayak gini, di antara mereka ada yang ngomong kayak gini. Sekarang bandingkan dengan kondisi orang munafik zaman sekarang. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Coba Anda baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat itu ya. Ada penjelasan yang sangat bagus. Sekarang Anda lihat dengan jargon orang munafik di zaman sekarang. Sama persis. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Kemunafikan ini sangat berbahaya bagi umat. Allah jelaskan dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Di awal surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 14-an ayat ya. Tentang orang yang beriman, Allah sebutkan 4 ayat. Orang kafir 2 ayat. Orang munafik sekian belas ayat. Lebih banyak. Penjelasan orang munafik paling jelas. Sehingga kalau kita melihat praktek kemunafikan di zaman sekarang, seharusnya keterangan mereka lebih jelas. Karena mereka lebih berbahaya bagi orang mukmin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan jika ada yang suaranya belum terdengar. Sudah zoom indikatornya cuma jalan ini. Ada indikatornya keluar. Halo. Baik, alhamdulillah terdengar. Silakan. Iya, izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang haram yang tidak diketahui oleh orang lain, kemudian dia akhirnya sulit sekali menangis. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Apa yang perlu dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat secara tersembunyi? Tidak diketahui oleh orang lain sehingga dia menjadi orang yang sulit menangis. Ya, intinya ketika maksiat itu dilakukan secara rahasia dan tidak ada satupun orang yang tahu, maka tanggung jawab dia adalah tetap untuk merahasiakannya. Dan jangan sampai dia buka, karena salah satu di antara ciri orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah adalah orang yang menceritakan maksiatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan, semua umatku akan diampuni, dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Wa minal mujaharah, dan di antara bentuk al-mujaharah, terang-terangan dalam maksiat adalah orang melakukan perbuatan maksiat yang dilakukan secara rahasia. Lalu dia di waktu paginya dia mengatakan, fa'altul bariha kadza wa kadza. Fa'altul bariha kadza wa kadza. Tadi malam saya melakukan seperti ini, tadi malam saya melakukan seperti ini. Hatta kasitrullah, dia telah merobek tabir Allah Ta'ala. Sehingga tetap harus dia rahasiakan. dan tugas dia adalah banyak bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan berusaha untuk tidak kembali melakukannya, berjanji untuk tidak melakukannya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya, saya pernah membaca sebuah poster dakwah yang isinya tingkat terendah bebas dari munafik adalah sholat berjamaah. Apakah pernyataan ini benar? Lalu tingkat tertingginya seperti apa? Jazakumullahu khairan. Wallahu alam, saya tidak memiliki bukti tentang itu. Namun salah satu di antara ciri orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut keterangan Ibnu Mas'ud adalah orang yang dia tidak melaksanakan sholat jamaah. Coba kita buka keterangan Ibnu Mas'ud tentang ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anil salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun." Kami teringat dulu, hadis riwayat Muslim ya. Kata Ibnu Mas'ud, kami teringat dulu, maksudnya adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abdullah, Abdullah maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad ra'aituna, aku teringat dulu, wa ma yatakhallafu 'anis shalah, tidak ada orang yang dia meninggalkan salat jamaah, illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu, kecuali bisa dipastikan dia adalah orang munafik yang terang-terangan kemunafikannya, sehingga dulu kalau enggak kumpul di masjid langsung dicap munafik. Au maridun, atau orang sakit. In kanal maridu layamshi baina rajulaini. Lalu Ibnu Mas'ud bercerita. Dulu ada orang yang sakit. Dia itu berjalan di antara dua orang. Maksudnya dipapah dia. Ada orang yang sakit dipapah. Hatta ya'tiyas salah. Sampai dia bisa menghadiri sholat jamaah. Wa qala in rasulallahi sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita tentang sunnah-sunnah petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid. Dan salah satu di antara petunjuk itu adalah salat di masjid. Alladhi yu'adzanu fihi. Yang di situ ada adzan. Ya. Kemudian dalam keterangan yang lain, beliau juga menyampaikan yang semisal. Di sini beliau mengatakan, wa laqad ra'aituna, dan aku teringat, wa may yatakhallafu anha, tidak ada orang yang meninggalkan salat jamaah, illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang jelas-jelas munafik. Ya. Ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah ini tingkat kemunafikan yang paling rendah? Wallahu alam, kami tidak mengetahui akan hal itu. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Apakah jika berkata, sebentar. Apakah jika ucapan dan perbuatan itu tidak sama juga disebut dengan munafik Ustaz? Bolehkah seseorang mengucapkan atau menuduh orang lain munafik, dan hukumnya dan apa hukumnya mengucapkan hal tersebut dan bagaimana tobatnya? Jazakumullahu khairan. Jadi nifaq, nifaq itu perbuatannya ya. Munafik itu pelakunya. Kufur perbuatannya, kafir pelakunya. Itu ada dua. Ada nifaq amali. Ada nifaq i'tiqadi. Apa itu nifaq amali? Nifaq amali adalah nifaq dalam bentuk perbuatan, kemunafikan dalam bentuk perbuatan, yang ini jika dilakukan tidak menyebabkan seorang mukmin jadi kafir. Nifaq dalam bentuk perbuatan, perbuatan yang menjadi ciri munafik, tapi jika dilakukan mukmin, jika dilakukan oleh mukmin, tidak jadi munafik. tidak menjadi kafir disebabkan karena kemunafikan. Baik, ini yang disebut dengan nifak amali. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang nifak amali dalam beberapa hadis, di antaranya beliau bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada tiga. Dalam sabda yang lain, ayatul munafiqi arba'ah, tanda munafik ada empat. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Kalau ngomong dia berdusta, kalau janji suka mengingkari, kalau dia diberi amanah dia khianat, dan ketika berdebat curang dia. Kalau punya sengketa dia suka curang. Baik. Praktek itu adalah nifak amali. Kalau ada mukmin yang melakukannya, bukan berarti dia jadi munafik yang statusnya kafir. Yang kedua adalah nifak i'tiqadi. Kemunafikan yang bentuknya keyakinan. Ini adalah kemunafikan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Penyebab pelaku keluar Islam. Yaitu munafik sampai pada tingkatan menipu Allah. Gimana bentuknya? Dia ngaku mukmin padahal benci Islam. Dia bersatu sebagai muslim, tidak mau pindah ke agama yang lain, mempertahankan untuk bisa dapat mimbar kaum muslimin, tapi di saat yang sama dia nyerang Islam. Sehingga dia secara akidah benci Islam. Ya. Di sini akidahnya benci Islam. Dia itu benci sama syariat Islam. Dan dia gak suka kalau Islam itu syiarnya rame, itu gak suka. Maka kalau dia melihat ada banyak orang yang rajin belajar, ikut kajian, rajin sholat jamaah, masjid meriah, dia gak suka suasana kayak gitu. Dia lebih suka ketika orang itu buka aurat, masjid jadi sepi, kemudian agama dicampur adukkan, bolehlah orang berkegiatan di gereja, nanti gantian, yang ini kegiatannya di masjid. Itu yang dia suka. Sehingga apa yang dinyatakan A dalam Al-Quran, kalau bisa dia buat minus A. Apa yang dia nyatakan B dalam Al-Quran, kalau bisa dia buat minus B. Sampai dulu kan saya, karena dulu saya juga sempat model Islam kiri seperti ini ya. Islam sosial kiri. Jadi yang terbaik itu kan hasil sintesis. Ada tesis, antitesis, dan campuran itu, gabungan itu adalah sintesa. Yang terbaik adalah hasil sintesa. Lalu dia menganggap Al-Quran itu sebagai sebuah tesis. Kemudian ada antitesis, ajaran-ajaran kekufuran. Maka yang terbaik adalah gabungan dari itu. Dia beranalogi seperti ini. Kopi pahit, gula manis. Ketika digabungin, jadinya kopi sedap. Nah, sekarang nggak ada orang ngopi pakai gula ya. Rata-rata ngopi tanpa gula. Sehingga kalau bisa jangan ajarkan sesuatu yang isinya kemurnian. Murni kopi itu nggak suka mereka. Baik. Dia benci dengan syariat Islam. Inilah yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi SAW, juga yang terjadi di zaman kita. Dan mereka selalu bikin masalah di tengah kaum muslimin dengan membuat apa? Menggoreng setiap informasi untuk menyerang Islam. Senjatanya adalah media. Dulu orang munafik punya media. Kalau ada informasi-informasi miring, Masya Allah senang banget dia. Sehingga dia akan selalu menggoreng informasi itu dalam rangka membuat Madinah jadi ramai, ribut. Untuk mendangkalkan keimanan kaum muslimin. Kayak gini kok dipercaya. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan ancaman ya kepada orang-orang munafik seperti ini. Gimana, Mas? Ada di surat Al-Ahzab ayat 60. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah. Kalau orang munafik dan orang yang punya penyakit dalam hatinya, dia tidak serta al murjifun fil madinah. Yang dimaksud dengan al murjifuna fil madinah adalah orang yang suka bikin onar di kota Madinah, bikin gempar. Maksudnya gimana, Pak? Dia mudah goreng informasi, pokoknya apapun yang kira-kira bisa bikin ramai masyarakat, dia ramaikan. Ya, mungkin bahasa kita ya, orang yang punya prinsip bad news is good news. Gimana biar orang itu jadi ribut, kan gitu. Hal-hal yang sepele dibuat gede, padahal sebenarnya enggak ada masalah. Allah kasih ancaman kalau mereka tidak menghentikan kebiasaan buruknya yang suka menyebarkan berita dusta, berita-berita palsu, atau mengembangkan berita jadi enggak karuan seperti hadisul ifk, tuduhan Aisyah berzina. Masya Allah, digoreng sama orang munafik. Digoreng betul. Nah, di tempat kita juga seperti itu. Ada pesantren yang kira-kira apa begitu, Masya Allah, digoreng betul-betul, digoreng serang terus itu. Sementara kesalahan besar yang itu berbahaya bagi negara, tutupi serapat-rapatnya. Jangan ada yang angkat. Ya. Mana ada korupsi besar yang diangkat di permukaan? Selain 1-2 kasus. Penyelewengan harta negara misalnya nilainya besar. Mana ada diberitakan selain 1-2 kasus. Saya punya kenalan dan alhamdulillah beliau cukup akrab dengan kami. Membuat sebuah tulisan karena beliau termasuk di antara Dewan Amanat Pers di Indonesia. Beliau membuat sebuah tulisan. Wartawan selalu menggunakan 5 WH. Tapi dia mengelupakan 1 I. Dia gunakan 5 WH, tapi dia melupakan 1 I. Apa itu? Impact. Pengaruh terhadap berita. Lalu beliau ngasih contoh. Banyak sekali beberapa berita yang ada di Indonesia. Yang itu merupakan kesalahan besar bagi para murjifun ini. Orang yang suka bikin onar ini. Kesalahan-kesalahan besar. Sehingga efek sampingnya berbahaya bagi masyarakat. Dan ya saya dengan beliau sering duduk bareng ya, dulu sebelum pandemi. Beliau termasuk orang yang sangat senior di dunia wartawan. Jadi kalau ada seperti ini, itu bagian dari kemunafikan batin. Menyatulah antara orang liberal dengan orang yang gayanya kayak gini di Indonesia. Dan sekarang barangkali mereka sedang menguasai media. Sangat tampak di muka mereka kebencian terhadap Islam. Inilah kemunafikan yang diancam oleh Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik berada di keraknya neraka. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz, izin bertanya. Bagaimana ahsannya seorang anak menyikapi orang tua yang melarang anaknya share broadcast faedah kajian yang dinilai ajarannya menyelisihi orang banyak dan melarang ambil ilmu dari ustadz-ustadz baru lahir dikarenakan ilmunya belum bisa menandingi para kiai-kiai yang sudah lama belajar. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khair. Ada satu prinsip yang kata orang Jawa, ini bagus sekali ya. Jadi memang ketika di posisi sebagai anak, kita tetap harus menghormati orang tua. Seperti yang Allah firman, meskipun orang tua itu bisa jadi mengajak anaknya untuk berbuat maksiat. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm, fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksamu untuk berbuat syirik, menyekutukanku, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Tapi tidak taat bukan berarti melawan. Tidak taat dengan melawan itu dua hal yang berbeda. Tidak taat, intinya adalah dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau melawan, berarti ada tindakan tambahan untuk menyerang. Allah tidak perintahkan untuk melawan, tapi yang Allah perintahkan jangan taati. Fala tuti'huma, jangan taati. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap bersamai orang tua di dunia ini dengan cara yang baik. Dia adalah orang tua yang punya jasa besar terhadap kita. Dan mungkin karena dalam posisi beliau belum tahu ilmu, akhirnya terkadang beliau lebih memilih sesuatu karena latar belakang taklid. Karena beliau tidak tahu. Yang kata orang Jawa, kalaupun terjadi seperti itu, ya tinggih nih ya. Enggah nggih nanging boten kepanggi. Maksudnya apa, Pak? Ya diiyani, tapi ya di tempat yang lain kita melakukan tidak sebagaimana yang beliau arahkan. Masih banyak celah yang bisa Anda lakukan untuk bisa membaca atau mendengarkan kajian-kajian Tauhid dan Sunnah. Sambil Anda doakan, semoga orang tua juga bisa ikut terlibat bareng. Dan sesekali waktu mungkin bisa diajak di kajian bareng. Ya, tunjukkan Ustadz yang mungkin sudah senior, yang jenggotnya sudah putih, dan seterusnya. Itu sudah lama lahir, bukan yang baru lahir ya. Ustadz ini sudah lama lahir, ya, bukan yang baru lahir. Tapi bisa jadi Ustadz yang sudah lama lahir nanti ya, lebih kencang suaranya ya. Sehingga kalau beliau mendengarkan itu, barangkali beliau menerima sekali waktu. Atau diajak buat gantian. Buat gantiannya begini. Ya, saya mau ikut kajiannya ibu, kajiannya mama atau bapak. Nanti gantian, bapak ikut kajian saya. Jadi kajiannya bareng di banyak tempat. Tapi tentu saja Anda harus membentengi diri ya. Bisa berada di posisi sikap yang tepat ketika berada di kajian-kajian yang penuh syubhat. Lalu saat mereka ikut kajian, Anda arahkan ke kajian siapa yang kira-kira bisa menjadi pintu hidayah baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah bagi beliau. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.